Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Wa ma'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaAllah ta'ala pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan yang dibawakan oleh beliau. Ya, di antaranya adalah keadaan-keadaan yang dimakruhkan bagi seseorang untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Yang mana beliau sebutkan di sini diantaranya ketika ruku dan sujud, maka pada keadaan tersebut tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran, ya, karena yang diperintahkan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dimakruhkan bagi seseorang untuk membaca selain surat Al-Fatihah bagi makmum yang mendengarkan bacaan imam, maka baginya cukup membaca Al-Fatihah kemudian mendengarkan bacaan imam yang sedang membaca surat-surat pendek ataupun surat-surat yang dia baca dari Al-Quran. Demikian pula dimakruhkan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran ketika duduk di khala, duduk di WC, ya, di dalam WC. Ini dilarang bagi seseorang untuk membaca Al-Quran, ya, karena jangankan membaca Al-Quran, menjawab salam pun tidak diperbolehkan bagi seseorang ketika di dalam kamar mandi, ya, di dalam WC. Tidak diperbolehkan untuk menjawab salam. Nah, apalagi membaca Al-Quran. Baik. Kemudian disebutkan pula pasal yang telah kita lewati, satu kebid'ahan yang ada di masa beliau, yang ada di zaman beliau, yaitu kebiasaan para imam ketika mengimami sholat tarawih, ya, mereka membaca surat Al-An'am di rokaat terakhir pada malam ketujuh, ya, pada malam ketujuh mereka membaca surat Al-An'am di rokaat terakhir. Nah, bayangkan di rokaat terakhir yang dibaca surat Al-An'am. Nah, seharusnya yang rokaat terakhir itu pendek, ini malah yang surat panjang yang dibaca, ya, yang mereka meyakini bahwa ini perkara yang mustahabbah, perkara yang disunahkan. Nah, maka ini merupakan suatu kebid'ahan, ya, yang mungkar yang ada di zaman beliau. Nah, ini ya, mungkin di zaman kita tidak ada. Nah, akan tapi ada satu fenomena yang ditanbih oleh para ulama, yaitu ketika membaca doa kunut witir. Nah, ini kita dapati sebagian a'immah, ya, mereka membaca kunut witir itu sangat panjang, demikian pula membacanya dengan tartil. Nah, ini diperingatkan oleh para ulama. Nah, yang seperti ini, ya, sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci, ya, karena memberatkan orang-orang yang sholat. Memberatkan orang-orang yang sholat. Nah, taib. Ini beberapa hal yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Maka kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau. Naam, disebutkan di sini. Faslun fi masailin gharibatin tad'ul hajati ilaiha. Permasalahan-permasalahan asing yang menyeru, ya, yang butuh untuk dibahas, ya, permasalahan masail gharibah, permasalahan-permasalahan yang asing, permasalahan yang jarang, ya, jarang dibahas, yang mana ini perlu untuk kita bahas, ya. Nah, minha, kata beliau, annahu idza qara'u 'arada lahu rih fayambaghi an yamsumsika 'anil qira'ah hatta yatakamal khurujuha. Bahwa bagi seseorang, ya, yang sedang membaca Al-Qur'an kemudian dia merasakan keluar angin, merasakan ingin keluar rih, mau buang angin, ya, maka kata beliau, yam bagi an yumsika anil qira'ah, hendaknya dia menahan bacaannya, dia hentikan bacaannya, ya, dia tahan. Nah, jangan terus membaca, hatta yatakamal khurujuha, sampai, ya, angin yang dia rasakan ingin keluar telah keluar secara sempurna. Jadi jangan sambil buang angin sambil membaca Al-Qur'an. Nah, ini sesuatu yang tidak beradab terhadap Al-Qur'an. Nah, ya. Apakah disyariatkan untuk wudu, diwajibkan untuk berwudu? Kalau dia megang mushaf, ya, maka wajib baginya untuk berwudu. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Wajib baginya untuk naam berwudu kalau dia sedang memegang mushaf. Tapi kalau dia membaca fi dhahril qalb, dia membaca dengan hafalannya, membaca tanpa mushaf, ya, maka silakan baginya untuk meneruskan bacaan tanpa mengambil wudu. Ya, tanpa memperbarui wudunya. Nah, kan tapi, ya, ketika hendak merasakan ingin buang angin, ya, dikeluarkan anginnya, ya, jangan ditahan. Nah, atau dia tetap melanjutkan bacaan Al-Qur'annya sambil buang angin, ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, tidak beradab terhadap Al-Qur'an. Nah, summa ya'udu ilal qira'ah, kemudian dia kembali melanjutkan bacaannya. Kadar wahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha wa huwa adabun hasan, ya. Naam, demikian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud dan yang selainnya dari Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahumullah, dan ini merupakan adab yang sangat baik, ya. Naam, merupakan adab yang sangat baik. Taib. Kemudian wa minha, di antara adab pula yang perlu untuk diperhatikan bagi seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an, annahu idza tasaaba amsaka 'anil qira'ah hatta yanqadhi tasaubu. Bahwa apabila seseorang sedang tasaub, sedang mengantuk, sedang menguap, ya, menguap istilahnya, ya, ketika orang ngantuk, wah gitu kan, apa namanya, menguap, ketika orang, seseorang sedang menguap, naam, hendaknya dia menahan bacaannya. Nah, dia hentikan bacaannya hatta yanqadhi tasaub, sampai dia selesai dari menguap. Nah, jangan membaca Al-Quran sambil menguap, ya kan. Nah, ini banyak ini yang seperti ini. ya, di kalangan para tolabah. Nah, ini tidak jarang kita dapati yang seperti ini. Sambil ngantuk, dia murojaah sambil ngantuk-ngantuk, sambil nguap tetap dibaca. Nah, akhirnya enggak jelas apa yang diucapkan. Ya. Gitu ya. Sambil mangap. Berhenti. Jangan dilanjutkan bacaannya. Berhenti, selesaikan menguapnya baru lanjutkan, ya. Nah, ini adab. Makanya beliau sebutkan di sini permasalahan yang ghoribah, yang jarang, ya, yang jarang diperhatikan. Nah, summa yaqra, kemudian dia lanjutkan bacaannya. Qalahu Mujahid wa huwa hasan. Ini disebutkan oleh al-Imam Mujahid rahimahullah, dan ini merupakan adab yang bagus, ya. Adab yang baik. Nah, ini adab-adab yang seperti ini secara nas dalil dari ucapan Rasul tidak ada. Ya, tidak ada dalilnya dari ucapan Rasul, tapi ini ya ijtihad para ulama. Nah, dan ini adab. Ya, adab terhadap Al-Qur'an. Nah, karena kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah Al-Qur'an. Nah, ya, maka adab yang seperti ini harus diperhatikan. Taib. Wa yadullu alaihi ma sabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadi ala fami fa inna syaitan yadkhul, rawahu Muslim. Nah, dan yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang kalian sedang tasa'ub, sedang menguap, ya, falyumsik biyadih, hendaknya dia, na'am, falyumsik biyadihi ala fami, hendaknya dia menahan, ya, mulutnya dengan tangannya. Nah, dia tahan mulutnya, dia tutup mulutnya dengan tangannya. Ini adab, ya. Dan ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasul memerintahkan bagi orang yang sedang menguap hendaknya ditutup mulutnya. Nah, ini juga sering diabaikan hal-hal seperti ini, terkhusus ya di kalangan para aulad, anak-anak. Nah, ini ya. Kalau menguap ditutup mulutnya, jangan dibiarkan terbuka lebar. Nah, ya, selain merusak pemandangan, ya kan? Kan enggak enak dilihat. Nah, lagi nguap, mulut terbuka menganga. Nah, sesuatu yang tidak enak untuk dilihat. Ya. Nah, apalagi ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menutup mulut. Fa inna syaitan yadkhul, karena syaitan akan masuk ke dalam mulutnya. Nah, ya. Perhatikan ini. Nah, ditutup, syaitan bisa masuk ke dalam mulutnya. Hati-hati. Nah, tutup ketika menguap. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, di samping itu pula orang yang ketika menguap tidak ditutup, ini juga terkadang akan apa? Menimbulkan gangguan, gangguan secara kesehatan, ya kan? Nah, ya, kadang orang yang nggak menahan mulutnya ketika menguap, apalagi menguapnya lebar, itu apa ini ya, engselnya apa ya, itu terjadi apa, konslet atau apa, sehingga nggak bisa ditutup lagi mulutnya. Nah, ada orang yang seperti itu. Nah, hati-hati. Ini adab. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah beliau mengajarkan sesuatu kepada kita, kepada umatnya, melainkan di sana terdapat banyak kemaslahatan. Nah, ini. Apalagi ketika sedang membaca Al-Qur'an, maka hendaknya dia tahan na'am mulutnya ketika menguap. Barakallahu fikum. Kemudian wa minha annahu idza qara'a Qala Allah Ta'ala bahwa apabila seseorang sedang membaca firman Allah Ta'ala, ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, surat At-Taubah ayat 30 ini ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Demikian pula di surat Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Nah, demikian pula di surat Al-Anbiya, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalut takhadar rahman walada. Nah, nah, ayat-ayat ini, ya, yang merupakan ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan ucapan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengatakan, ya, dalam surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnu Maryam anak Allah. Nah, di surat Al-Maidah Allah hikayatkan ucapan orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ini menggambarkan Allah itu bakhil. Ya. Mereka sifati Allah dengan kebakhilan. Nah. Demikian pula di surat Al-Anbiya Allah hikayatkan ucapan orang-orang musyrik, wa qalut takhadar rahman walada. Dan mereka orang-orang musyrik mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang anak. Ini ucapan, ya, merupakan makulatun khabithah, ucapan-ucapan yang jelek. Ya, ucapan-ucapan yang sangat buruk. Nah, maka ketika seorang melewati ayat-ayat seperti ini, kata Al-Imam Nawawi, wa nahwu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang semisal ini dari ucapan orang-orang musyrik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kata beliau, fayam bagi an yahfadha biha sautahu, maka hendaknya dia merendahkan suaranya, ya, dia rendahkan suaranya ketika melewati ayat-ayat ini. Nah, ya, kadza kana Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'al, demikianlah yang biasa dilakukan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Ya, apa alasannya? Karena menunjukkan sesuatu yang sangat berat ketika diucapkan. Ini ucapan-ucapan kufur. Seolah-olah ketika seseorang membaca ini dengan suara yang lirih, dia itu berat untuk mengucapkannya. Kalau bukan ayat, maka tidak akan dibaca. Nah, sehingga sebagian para ulama seperti ini, seperti Ibrahim An-Nakhai yang disebutkan, ya, mereka ketika melewati ayat-ayat yang seperti ini, na'am, direndahkan suaranya. Nah, ya, ketika seorang mungkin membaca dengan suara keras, kemudian melewati ayat-ayat yang seperti ini, maka hendaknya dia merendahkannya, dia turunkan suaranya, ya, sebagai bentuk rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ucapan ini. Nah, ini adab, ya. Nah, dan ini merupakan adab yang hasan, adab yang baik. Nah, walaupun yang seperti ini tidak ada nas, tidak ada dalil, tapi ini permasalahan adab. Nah, dan banyak, ya, adab-adab tilawah, adab-adab ketika seorang baca Al-Qur'an, ya, terkait ayat-ayat yang dia baca misalkan, ya, itu banyak disebutkan oleh para ulama yang merupakan ijtihad dari mereka. Ya. Misalnya ada sebagian ulama yang ketika baca ayat ini harus berhenti di sini. Ya. Nah, itu ijtihad, ya, dan itu sesuatu yang bagus. Nah, wa minha, dan di antaranya marwahu Ibnu Abi Dawud bisnanin dhaif an Syabi annahu qila lahu. Di antara adab membaca Al-Qur'an adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah dalam kitab Al-Masahif, bisnanin dhaif dengan sanad yang lemah, an Syabi, dari Al-Imam Asy-Syabi, ya, Al-Imam Asy-Syabi Amir bin Syarahil, annahu qila lah, bahwa dikatakan kepada beliau, idza qara al-insan, apabila seseorang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, di surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, maka ditanyakan kepada Asy-Sya'bi rahimahullah, yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ya kita berselawat kepada nabi ketika melewati ayat ini? Karena ayat ini kan perintah Allah untuk kita berselawat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Wasallimu taslima. Ya. Dan ucapkanlah salam untuknya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan kepada Al-Imam Asy-Sya'bi, "Yusalli 'alan Nabi?" Apakah ketika kita membaca ayat ini kita berselawat kepada Nabi? Qala, "Na'am." Kata beliau, "Na'am, iya." Ya, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat ini, selain riwayat ini merupakan ucapan Asy-Sya'bi, ya, di satu sisi riwayat ini riwayat yang lemah seperti yang disebutkan di sini, bisnanin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Akan tetapi dari sisi amalannya, ya, diamalkan oleh para ulama. Naam, di luar salat. Nah, ini ya, di luar salat. Adapun di dalam salat maka tidak disyariatkan, ya. Nah, tidak disyariatkan. Ini ketika seorang membaca ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 56, ketika melewati ayat ini dia berselawat, maka al-amrul wasi, perkara yang leluasa, tidak mengapa. Ya, tidak ada larangan. Nah, hatta ketika seorang membaca Al-Qur'an, kemudian dia misal berdoa, ya kan? Melewati ayat-ayat azab dia berdoa, ya, dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, melewati ayat-ayat rahmat dia pun berdoa supaya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini di luar sholat labas dilakukan, tapi dalam sholat maka yang seperti ini tidak disyariatkan, ya. Nah, karena di dalam sholat itu ada zikir-zikir khusus yang telah disyariatkan secara khusus, ya, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa minha, dan diantaranya, ya, diantara adab yang perlu untuk diperhatikan dalam membaca Al-Quran, annahu yustahabbu an yakula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwa disunnahkan, ya, untuk seseorang mengucapkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa beliau mengatakan, man qara'a wattini wazzaitun, ya, barang siapa yang membaca wattini wazzaitun, fa qara'a alaisallahu bi ahkamil hakimin, sampai kepada ayat itu, maka, ya, disebutkan di sini, fal yakul, hendaknya dia mengatakan, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ini, ya, ketika sampai pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, ya, maka Nabi dalam hadis ini mengatakan, bala, tentu saja, ya, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku menjadi saksi atas hal tersebut, seolah-olah kita mempersaksikan ayat gitu, ya, Naam. Ya. Istilahnya mempersaksikan apa yang disebutkan di dalam ayat. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Naam. Ya, maka disunahkan untuk mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bisnanin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Ya. Nah. Dari sisi sanadnya lemah, sehingga hadis ini hadis yang tidak bisa kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena di sini Al-Imam An-Nawawi sendiri mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Nah, an rajulin a'rabi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis ini diriwayatkan dari rajul, dari seorang a'rabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Ya, dalam ilmu hadis, ilmu mustalah, kalau ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, ya, maka hadis ini disilakan dengan hadis mubham. Ya, sebagaimana ucapan al-imam al-Baiquni dalam Manzumah Baiquniyah, wal mubhamu ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham itu hadis yang enggak jelas. Ya. Yaitu perawinya enggak disebutkan, dari seseorang misalnya. An rajul. Siapa rajul ini enggak tahu kita. Kalau rajul tersebut dari kalangan sahabat, maka mubham sahabi. Ya. Seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, ini enggak masalah, la yadur. Tidak mempengaruhi, ya, tidak mencacati hadis tersebut. Tapi kalau yang mubham selain sahabat, di sini tentunya tabi'in, ya kan? An rajulin an Abu Hurairah. Ya, an rajulin a'rabi, dari seorang laki-laki a'rabi dari Abu Hurairah. Nah, maka di sini dipertanyakan siapa rajulnya. Ya. Karena yang namanya hadis itu harus jelas, keadaan perawi-perawinya harus jelas. Apakah dia sithah? Ya. Apakah dia seorang yang soduk? Nah, seorang yang bisa diambil periwayatannya. Nah, dalam ilmu hadis yang seperti ini sangat selektif, ya. Taib. Qala Tirmidzi, wa hadzal hadis innama yurwa bi hadzal isnad anil a'rabi an Abi Hurairah wa la yusamma. Kata Tirmidzi, hadis ini, ya, itu hanya diriwayatkan dengan sanad ini, yaitu sanad dari a'rabi dari Abi Hurairah, wala yusamma, dan tidak disebutkan namanya. Nah, ini ya, di sini beliau hendak menjelaskan bahwa amalan ini yang disebutkan di sini ketika membaca alaisallah bi ahkamil hakimin, ya, kemudian mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ini hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah. Baik. Wa rawa Ibnu Abi Daud wa ghairu, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud rahimahumullah dan yang selain beliau, fi hadzal hadis ziyadatun ala riwayatin Abi Daud wa Tirmidzi. Ya. Nah, Imam Ibnu Abi Daud menyebutkan riwayat ini yang kita sebutkan tadi, riwayat Abu Hurairah, ya, dengan tambahan yang ada pada lafaz Abu Daud dan Tirmidzi. Tadi hadis yang kita bacakan tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud. Ya. Imam Ibnu Abi Daud Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Masahib, ya, dengan lafaz yang sama tapi dengan adanya tambahan. Yaitu apa? Wa man qara'a akhiru la uqsimu bi yaumil qiyamah. Ya. Barang siapa yang membaca akhir dari surat Al-Qiyamah, la uqsimu bi yaumil qiyamah, Ya, sampai pada ayat alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Nah, ayat terakhir dari surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maknanya bukankah yang demikian, ya, Allah itu mampu untuk menghidupkan orang yang mati? Ya, ketika sampai pada ayat ini falyakul, maka hendaknya seorang mengucapkan bala. Wa ana asyhad. Ya. Tentu saja, dan aku mempersaksikan. Ya, sama seperti tadi. Ya. Wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Dan barang siapa yang membaca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan ucapan apa lagi yang setelahnya mereka bisa beriman? Ya. Di surat Al-Mursalat, ya. Falyakul, ketika sampai ayat ini, maka hendaknya mengucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Nah, ini ya. Baik, maka apa yang disebutkan di sini? Naam, dijelaskan ya. Dijelaskan pula oleh beliau, oleh An-Nawawi, bahwa sanadnya dhaif. Ya, sanad dari riwayat ini dhaif. Sehingga amalan ini apakah bisa kita amalkan? Ahyanan labas. Ya. Kalau terkadang kita amalkan tidak mengapa. Nah. Ya. Tapi jangan jangan terlalu sering. Terkadang itu di luar salat ya, di luar salat. Adapun di dalam salat maka tidak disyariatkan. Nah, karena kalau di luar salat itu sesuatu yang wasi, sesuatu yang luas. Kita baca Al-Qur'an, berdoa, labas. Nah, maka amalan-amalan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini, ya, ketika membaca ayat ini disunahkan membaca ini, ketika membaca ayat ini disunahkan membaca ini, bisa diamalkan di luar sholat dan itu dilakukan sekali-sekali, ya. Nah, kemudian wa'an ibni Abbasin wa ibni Zubair wa bi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, dari Ibnu Abbas ya dan Ibnu Zubair, demikian pula Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum, annahum kanu idza qara'a ahaduhum sabbihisma rabbikal a'la, bahwa mereka, sobat-sobat yang disebutkan tadi, apabila mereka membaca firman Allah sabbihisma rabbikal a'la, qala, ya, mereka mengatakan subhana rabbiyal a'la. Nah, ya. Jadi seolah-olah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena ayat ini kan perintah ya, subbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Rabbu yang maha tinggi, kan perintah Allah. Nah, maka sebagian para sahabat ketika membaca ayat ini mereka langsung mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ini amalan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Baik. Dan ini di dalam di luar salat ya. Kalau di dalam salat, kalau di salat malam ya, sebagian para ulama membolehkan kita salat malam membaca ayat ini subbihisma rabbikal a'la, kemudian kita membaca subhana rabbiyal a'la di salat malam. Sebagian para ulama membolehkan, ya. Nah, akan tapi mencukupkan dengan nas yang sahih itu sudah cukup ya, apalagi dalam sholat. Kalau di luar sholat, seperti yang disebutkan, tidak mengapa untuk dilakukan di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat sebaiknya dihindari ya. Wa an Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu fiha subhana rabbiyal a'la salasa marrat. Ya. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membaca ayat ini, subbihisma rabbikal a'la, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Beliau ucapkan 3 kali. Nah, beliau ucapkan 3 kali. Baik. Akan tapi zikir ini, zikir subhana rabbiyal a'la, itu di dalam sholat disyariatkan secara khusus ketika kita sedang apa? Sedang posisi apa? Sujud, ya kan? Subhana rabbiyal a'la. Nah, ini zikir ketika sujud dalam sholat disunahkan. Nah, untuk dibaca selain zikir-zikir yang lainnya. Ya, dari zikir-zikir sholat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah disyariatkan membaca tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Ya. Tambahan wa bihamdi ini tambahan yang terdapat kelemahan. Yang sahih ya adalah subhana rabbiyal a'la. Demikian pula ketika ruku. Ya, subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Berapa kali ketika kita di dalam sholat, ketika ruku dan sujud, berapa kali kita membaca zikir ini? Tidak ada batasan. Ya. Tidak ada batasan. Adapun tambahan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, salah sama rot, ya, ketika zikir dalam sholat, itu tambahan yang lemah. Ya, sehingga membaca zikir-zikir ini ya dianjurkan dibaca sebanyak-banyaknya, semampunya gitu ya. Nah, ketika sholat sendiri, tapi kalau ketika kita sholat bersama imam ya mengikuti imamnya. Nah, minimal dibaca sekali ya, dibaca sekali cukup. Subhana rabbiyal azim ketika ruku dibaca sekali cukup. Ya, tidak dipersyaratkan harus dibaca 3 kali. Baik. Kemudian wa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu shalla faqara'a akhir bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau salat kemudian beliau membaca akhir surat bani Israil. Surat bani Israil surat apa ini? Al-Isra ya. Nah, ketika sampai di akhir surat, di akhir surat Al-Isra, alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyu minadzul wa kabbirhu takbira. Ya kan? Nah. Ketika sampai ayat ini, maka Abdullah bin Mas'ud beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan seorang anak. Nah. Ini. Ini di antara ya beberapa adab-adab na'am yang gharibah, adab-adab yang jarang dibahas. Ya, jarang diperhatikan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah. Wa qad nassa ba'du ashhabuna 'ala annahu yustahabbu an yuqalu fi shalah ma qaddamna fi hadithi Abi Hurairah fi suwarit thalas. Dan sebagian rekan-rekan kami, kata beliau, yakni ulama-ulama madhab Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat disunahkan untuk seseorang mengucapkannya di dalam sholat dari apa yang telah disebutkan tadi, dari ucapan-ucapan yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, ya. Nah, wa kadzalika yustahab an yuqal baqiya ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu wallahu a'lam. Demikian pula menurut mazhab Syafi'i, ya, para ulama-ulama Syafi'iyah, mereka menganggap sunnahnya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang selainnya dari ayat-ayat yang semakna dengan ayat yang dibawakan ini. Nah, di dalam sholat, wallahu a'lam. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama, maka disyariatkan mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti kita bawakan tadi ketika dalam sholat, maka wallahu a'lam mencukupkan dengan nas yang ada yang sahih itu lebih selamat, gitu ya. Karena sholat ini ya ada zikir-zikir yang khusus dia, sehingga dikhawatirkan kalau kita ucapkan ucapan-ucapan selainnya, khawatir menambah, ya kan, menambah dzikir yang ada. Tapi kalau di luar sholat, ya insya Allah tidak mengapa. Kalau mau diamalkan di luar sholat, ya dari apa yang disebutkan tadi, itu tidak mengapa. Dalam sholat hendaknya wallahu alam dihindari. Naam. Kemudian pembahasan yang berikutnya, faslun fi qiraatil Qur'an yuradu bihal kalam. Nah, ini penting juga untuk kita perhatikan, untuk kita bahas. Ya, tentang hukum membaca Al-Qur'an tapi tujuannya untuk bicara. Paham maksudnya ya? Misalnya kita sedang berkalam, berbicara tapi ngutip ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, istilahnya iktibas. Ngutip. Nah, apakah kita ketika kita berbicara atau ketika kita menulis? Nah, misalnya, ya, kita sedang berbicara, marah kepada seseorang, misalnya, ya kan? Marah kepada seseorang. Nah, kemudian kita mengucapkan ucapan-ucapan kejelekan untuknya tapi ngutip dari Al-Qur'an. Ya. Nah. Seperti misalnya kita mengucapkan la'natullahi 'alal zalimin. Ada orang yang menzalimi kita misalnya, ya. Nah, ada orang yang berbuat zalim pada kita, kita marah kepada orang tersebut, mungkin kita sambil menunjuk dia la'natullah 'alal zalimin. Nah, walaupun melaknat enggak boleh sembarangan ya. Ini contoh. Nah, apa hukumnya? Baik, maka kita bahas. Nah, qala rahimallahu dzakara Ibnu Abi Daud fi hada ikhtilafan. Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimallahu ya menyebutkan perselisihan dalam permasalahan ini. Farawa an Ibrahim An-Nakhai rahimallahu annahu kana yakrah an yata'awwal al-Qur'an bi syai'in yu'ridu min amri dunya. Ya. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ya, beliau seorang tabi'in, ya, murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau An-Nakhai beliau memakruhkan, beliau membenci untuk seseorang mentakwil Al-Qur'an. Ini seseorang membawakan Al-Qur'an, mengutip, ya, yang tujuannya adalah untuk perkara dunia. Ya. Untuk perkara dunia. Apa contohnya? Misalnya orang mau sedang meminta-minta, kemudian ngutip ayat Al-Qur'an. Ya. Apa misalnya ayat yang bisa dicontohkan? Ya. Tujuannya minta-minta, kemudian dia ngutip ayat Al-Qur'an. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai rahimahullah beliau membencinya. Ya, beliau memakruhkan. Nah. Dan ini di zaman dahulu, di zaman salaf biasa seperti ini ya. Ngutip ayat Quran. Ya. Ya kalau zaman kita mungkin ada pengamen, kalau dulu mungkin model-model seperti ini. Nah, orang minta-minta bawa ayat Al-Qur'an. Baik. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu an annahu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau membaca salat maghrib di Mekah, ya, surat At-Tini waz-Zaitun, ya, Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin wa rafa'a sautahu wa qala wa hadzal baladil amin. Nah, ini perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau membaca surat At-Tin, ya, Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin sampai pada ayat wa hadzal baladil amin, beliau angkat suaranya. Ya. Karena ayat ini memang menyebutkan tentang negeri Mekah. Wa hadzal baladil amin maksudnya Mekah. Ini adalah negeri yang aman, Mekah. Kebetulan Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, beliau sedang berada di Mekah. Jadi seolah-olah beliau sengaja mengangkat suaranya ketika sampai ayat ini tujuannya untuk apa istilahnya? Untuk i'lan, ya, sebagai bentuk pengumuman, ya, untuk mengumumkan wahadal baladil amin. Nah, menunjukkan apa yang beliau ada padanya, ya, yang beliau sedang berada di tempat itu adalah negeri yang aman. Nah, ini ya, ini contoh qira'ah yuradu biha al-kalam, membaca Al-Quran tapi tujuannya untuk kalam, untuk berbicara. Naam. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin kita bahas ini insyaallah pada kesempatan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.